Konsultasi Syariah. Hukum menyembelih kurban sebelum sholat. Pertanyaan, jika ada orang yang menyembelih kurban sebelum dia melaksanakan sholat Id, apakah kurbannya harus diganti? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di antara syarat sah kurban adalah syarat yang berkaitan dengan waktu, bahwa menyembelih kurban harus dilakukan setelah sholat Id. Orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id, maka kurbannya tidak sah meskipun dagingnya halal dimakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya yang artinya, siapa yang melaksanakan sholat Id dan berkurban sesuai aturan kami, maka dia telah mengamalkan kurban yang benar. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka sembelihannya sebelum sholat dan dia tidak dianggap melaksanakan kurban. Hadis riwayat Bukhari. Ketika itu, sahabat Abu Burdah bin Yar, yaitu pamannya Al-Bara bin Azib, telah menyembelih hewan kurbannya sebelum berangkat sholat Id, dengan harapan bisa segera sarapan dengan daging kurban. Mendengar ceramah di atas, beliau melaporkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya menyembelih kambingku sebelum sholat, karena saya tahu ini hari makan dan minum. Saya ingin agar kambingku pertama kali disembelih di rumahku. Saya pun menyembelih kambingku dan saya sarapan dengannya sebelum berangkat sholat." Apa jawab Nabi SAW? Beliau mengatakan, yang artinya, kambingmu hanya kambing daging. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, tidak dinilai sebagai kurban meskipun halal dimakan karena cara menyembelihnya benar. Apakah wajib diulangi? Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, bab siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia harus mengulang kurbannya. Sahih Bukhari. Selanjutnya, beliau membawakan beberapa dalil. Di antaranya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, yang artinya, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka hendaknya dia ulangi kurbannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, hadis dari Jundab bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW berkhutbah dalam sholat Id. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, dia harus mengganti hewan kurbannya dengan yang lain. Dan siapa yang belum menyembelih kurban, hendaknya dia menyembelih. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.